الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، telah kami ketengahkan pada beberapa Jumat yang lalu bagaimana kehidupan yang seharusnya dimunculkan dalam sebuah keluarga yang ingin menggapai sebuah keluarga yang sakinah, keluarga yang mendapatkan curahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, curahan rahmat Allah dan beragam kebaikan-kebaikan yang tentunya kita sangat mendapatkan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengingatkan bahwa kecemburuan merupakan watak dasar manusia yang kesemuanya tentunya harus dipingkai secara syar'i. Ketika suatu kecemburuan menjangkiti seseorang tetapi seseorang itu melupakan kaidah-kaidah syar'iyah, maka niscaya hanya akan berujung kepada suatu emosi, berujung kepada sesuatu yang mazmum, yang terjebak sebagaimana sebagian orang yang terjebak dalam kesyirikan, pergi ke perdukunan atau melakukan berbagai perihal-perihal untuk menggapai sesuatu yang terbangun daripada kecemburuan, sebagaimana memisahkan antara seorang suami dan istri, atau seorang suami yang ingin melekatkan istrinya dengan cara-cara yang syirik, atau seorang istri demikian pula ketika ingin pisah daripada suaminya karena kecemburuan, yang diakibatkan daripada kecemburuan kemudian melakukan tindakan kezaliman kepada suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, pada kali ini kita ingin mengingatkan tanggung jawab orang tua, terutama seorang ayah kepada istrinya dan anak-anak wanitanya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga-keluarga kamu daripada api neraka. Demikian wasiat Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri atau istri-istri dan anak-anak, mereka adalah ketika seorang ayah, ketika seorang bapak menyia-nyiakan keberadaan mereka, menyia-nyiakan pendidikan agama untuk keluarganya, maka sungguh dia akan terancam untuk tidak masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengecam dan mengancam dalam sabdanya yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Beliau mengingatkan, "Salasun la yadkhulun al-jannah." Tiga golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga, artinya ancaman yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa la yanzuru Allahu ilaihim." Dan Allah tidak akan melihat kepada tiga golongan ini. Tiga golongan yang tentunya ini merupakan pelaku-pelaku dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-aqil walidayh. Seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, al-mutarajjilah minan nisa. Segolongan kaum wanita yang berlagak tomboy atau berupaya untuk mengikuti gaya kaum laki. Yang ketiga, ad-dayuth. Dan ini merupakan pokok pembahasan kita. Ad-dayuth, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan bahwa dayuth adalah kepala rumah tangga yang tidak memperhatikan urusan agama kepada istrinya dan anak-anaknya, terutama anak-anak wanitanya. Seorang rumah tangga atau kepala rumah tangga yang menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban Allah yang seharusnya dia tunaikan dalam rumah tangga, menjaga kehormatan istrinya, menjaga kehormatan anak-anak wanitanya, karena sungguh besar tanggung jawabnya kelak Allah Subhanahu wa taala akan minta. Hadirin, ketika rasa malu sudah tercabut dari kalangan kaum wanita, apabila kita mengingat sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok, dan juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita adalah naqsatu dinin wa aqlin, wanita itu adalah segolongan yang kurang akhlak, kurang akalnya dan kurang agamanya. Jika kondisi mereka dalam keadaan demikian, ditambah tercampurnya rasa malu dalam kehidupan yang diikuti oleh seorang suami, yang diikuti oleh seorang bapak yang tidak memperdulikan kehormatan mereka, maka sungguh ini merupakan bentuk khianat kepada amanat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak ingatkah bahwa ketika telah dihalalkan bagi kita seorang wanita, ketika telah dihalalkan kepada kita seorang wanita, berarti tanggung jawab yang besar adalah membina mereka dalam tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha hadirun. Bagaimana kecemburuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah melihat dan menurut para sahabat melihat kecemburuan daripada Sa'ad bin Ubadah yang demikian tingginya, sehingga beliau menceritakan, "Jika aku mendapati istriku bersama seorang laki, niscaya aku akan tebas lehernya dengan pedangku." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana ghayru min." Aku lebih cemburu daripada Sa'ad. "Wallahu aghyaru minni." Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Demikianlah kecemburuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membingkai, dalam menjaga kehormatan keluarganya. Dan ingatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika menundukkan negeri-negeri Ajam, ketika menundukkan sebagian negeri-negeri di tanah Arab, maka beliau merasa heran. Beliau merasa heran segolongan wanita-wanita yang keluar di pasar-pasar dengan tanpa memperdulikan mahram yang menyertai mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan, sungguh sangat menakjubkan kaum yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. Demikian kurun ataupun generasi yang mulia yang memiliki kecemburuan kepada keluarganya, yang menjaga kehormatan keluarganya. Bahkan jangan merasa heran, jangan merasa heran jikalau para salafun salih dari kalangan para wanita khususnya terkadang bisa dihitung keluar mereka dari rumahnya dalam putaran satu tahun. Hal itu tentunya untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya, dan menjaga kehormatan yang paling mulia itu agama Allah, tegaknya agama Allah dalam kehidupannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah keburuan yang seharusnya menjadi perhatian bagi kaum muslimin, tidak membiarkan keluarganya dan anak-anak wanitanya menjadi ajang bagi syaitan untuk merusaknya dan memasukkan racun dalam kehidupannya, sehingga menjadi segolongan umat yang tidak memperdulikan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mengerikan ketika kita sebagian kaum muslimah, atau ketika sebagian kaum muslimin melihat oh peradaban akhlak dalam bina wanita adalah sebagaimana yang dilihat daripada negeri-negeri kafir yang memberikan kebebasan kepada keluarga-keluarganya, yang memberikan kebebasan secara mutlak dengan tanpa memberikan batasan-batasan agama sebagai hak yang melindungi kehidupan mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa mereka adalah tanggung jawab kita yang besar. Keluarga dan anak-anak kita wajib untuk kita jaga tauhid mereka, akidah mereka. Wajib untuk kita jaga perilaku mereka dan akhlak-akhlak mereka. Dan tentunya kecemburuan yang dibimbingkan oleh syariah adalah ketika seorang suami berupaya untuk menjaga kehormatan keluarganya, istrinya dan anak-anak wanitanya sebagaimana yang telah Allah perintahkan dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirun, ingatlah bahwa orang-orang kufar sebelum masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari kalangan orang-orang ahlul kitab, yang membinasakan mereka adalah ketika para orang tua melepaskan wanita-wanita mereka, sehingga wanita-wanita mereka merusak umat-umat yang ada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesuatu yang merusak umat yang terdahulu adalah kaum wanita. Maka demikianlah yang akan terjadi pada umat ini ketika mereka menelantarkan hak-hak wanita, hak-hak yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, bukan hak yang diserukan oleh orang-orang barat, bukan hak yang diserukan oleh orang-orang yang memiliki mental-mental yang rendah, yang tidak memperhatikan agama-agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hak yang Allah serukan dalam Al-Quran, hak yang diperintahkan, yang disuarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, perhatikanlah keluarga-keluarga kita. Perhatikanlah keluarga-keluarga kalian. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. "Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Dan setiap kalian pasti akan ditanya tentang umatnya. Dan seorang ayah mas'ul wa ra'in an ahli. Dia adalah pemimpin dari para keluarganya. "Wa huwa mas'ulun 'an." Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين ketika kecemburuan yang dibingkai dengan nilai-nilai syar'i menjadi watak dasar kaum muslimin atau menjadi sifat kaum muslimin, alangkah terjaganya kemuliaan suatu bangsa, alangkah terjaganya kemuliaan suatu umat ketika mereka melindungi wanitanya. Dan sungguh telah cukup pengakuan-pengakuan dari orang-orang jahat yang mana mereka merasakan bahwa kerusakan yang ada pada mereka ketika kaum wanita menjadi korban daripada kaum lelaki yang membiarkan dan melantarkan akan hak-hak mereka. Hadirin, kecemburuan merupakan suatu sifat yang indah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada umat-Nya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga cemburu. Sebagaimana disebutkan dalam sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah yughdab." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Laghairatullah, akan tetapi kecemburuan Allah. Cemburuan yang Allah miliki. Kata Rasulullah, ayat tiar rajulu maharimah. Ketika seorang melakukan apa yang telah Allah haramkan. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki batasan-batasan yang wajib kita ingat. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa perkara yang akan memasukkan ke dalam neraka merupakan perkara yang Allah kendaki. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah selalu dalam kehidupan kita firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam bissawab, wa nas'al Allah bi asma'il husna wa sifatihi al'ulya an yaj'ala min ibadina al-muwahhidin wa an yaghfira lana wa lisa'ir al-muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami' ya qareeb ya mujib ad-da'wat. Amin ya rabbal alamin. Wa aqimus salat.